Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. Utli albi bisaraha, hayya nab'i bilkaraha, شاكرين على كل نعمة بعيدين عن الفتانة. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang maha esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Maukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol berkelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta, jamuan, nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jari bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkhutbah, cuma betuli diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta. Saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat dikurnia jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama, hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya. Ada yang buta, gila, kaya. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya. Ada yang buta, gila, kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata, boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah alhamdulillah, bukannya sukar. Karena semua yang kaya atau besar tetap Allahu Akbar. Utli albi bisaraha, hayya nab'i bilkaraha, syakirin kulli ni'ma, ba'idin 'anil fattah. Yeah, jadikanlah diriku tentera fisabilillah. Di kalimat tertera tak sadar diriku pun sering mencela mencerca. Hingga amal perbuatanku pun tak tercerna. Persimpangan tiba, hidup penuh ujian, rintangan dan derita. Bila kenikmatan datang terlewat gembira, dan hanya menemuimu pun di saat tiba. Na'udzubillah, ya Allah jangan biarkan diriku terjatuh ke lubang, tersesat di jalan beriku. Terlena dengan kenikmatan dunia yang menipu. Berikan petunjuk dikala ku duduk bersimpu. Alhamdulillah ku masih bisa menghirup udara segar buat jiwa raga bugar sementara. Tak pernah sedikit pun engkau pun meminta bayaran atas terkabulnya doa yang ku pinta. Ku sadari bahwa diri ini tak berarti tanpa kekuasaan dirimu ya Rabbi. Tanpa adanya rasa ikhlas di hati, mengharap rahmatmu suatu saat mati. Oh, coba buka mata hati ini terus mencari. Dan terus-terus ku mencari cinta hakiki dan kedamaian dalam diri. Walau seribu rintangan akan terus ku jalani. Ku tahu hidup ini adalah perjuangan. Segala cita dan harapan harus diperjuangkan. Tak ada kata menyerah di dalam perjalanan. Walaupun harus nyawaku pertaruhkan. Begitu banyak waktu berlalu sia-sia. Sedikit bersyukur terlena oleh dunia. Menjauhi nilai hidup yang sungguh berarti. Puaskan nafsu dalam diri dan tak terkendali. Alhamdulillah aku masih diberi umur. Sekuat tenaga semampuku harus bersyukur. Anugerahkan kekuatan hati pada diriku, agar ku mampu jalani segala amanahmu. Bimbinglah kami ya Ilahi, bimbinglah kami di setiap langkah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milikmu. Utli albi bisaraha, hayya nab'i bilkaraha, شاكرين عن كل نعمة بعيدين عن الفتانة. سجودكو pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah untuk nama, harta dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah. pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tragedi kehidupan di antara tembok penghalang yang mengekang nafas segar dunia. Dialah Gaza, kesempurnaan semangat perjuangan yang hidup di batas ujung tanduk. Intifada, itu jawaban mereka. Ya, 1, 2, 3, kita mulai saja. Mari kemarilah kawan berkumpul bersama. Yo bergembira, selalu ceria, untuk menghibur hati yang sedang terkelara. Kami di sini mengajak semuanya. Kita berdakwah lewat tanah yang berkumam. Sampaikan nasihat, pesan-pesan agama.